tradisi orang Islam harus dibesarkan dan tradisi non Muslim harus ditinggalkan, mungkin alasan seperti itu ya. Iya, terkadang ada juga mungkin sebagian dari kita yang iya. Melakukan itu karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Karena itu pada pagi hari ini kita ikut Kang Hasan ya. Pagi hari ini kita kupas semua ya. Iya Kang Hasan. Sehingga kita tahu apa sih Valentine yang gitu ya. Apa sih Valentine? Apa sih Maulidah? Maulid apa sih Natalan gitu. Biar orang enggak nyamakan Kang Hasan. Betul sekali. Baik Kang Hasan, sebelum kita melanjut kepada acara yang selanjutnya, yang inti ya. Intinya tentu kita akan memberikan ini dulu, satu jeda ya. Iya. Itu ada sebuah teman nasib dari Abdul Salam Al-Husnaini dengan Sallallahu Muhammad ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli زين والله زين له انشق القمر نصفين زين كله زين له انشق القمر نصفين وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله عبد الله وهو حامل كلام الله يا بنا عبد الله وهو حامل كلام الله تمسك بالعروة الوثقى وجاهد في سبيل الله ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد وحس السير يا حادي إلى الكعبة وبيت الله له بواب السماء تفتح خير من يمدح له بواب السماء تفتح ومن صلى عليه أفلح وبات في أمان بعدي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله يا ربي صل عليه وسلم يا

Ya baik sahabatku semua ya, kita nantikan partisipasi dari sahabatku semua. Tadi yang lewat telepon mungkin bersabar sedikit karena kita akan jeda ya, jeda dulu. Dan setelah jeda nanti kita harapkan partisipasi dari dari sahabatku semua, yaitu di 0231-252-2549 atau via pesan singkat di 081-321-461079. Baik, kita akan jeda dulu dan kita akan putarkan sebuah nasid dari Hussein Al-Jasmi dengan Allahu Ya Allah. Allahu Ya Allah, Allahu Ya Allah, Allahu Ya Allah, Ya Allah, Ya خالق الأكوان يا رب. يا من تريح القلب إن أتاك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا حدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله أنت العظيم فمن علي بنعمة الإيمان والهم فؤادي كي يزد تقواه أعطيتني والحمد يا معطيها نعما بشكرك لا ولن أحصيها فمن علي والهم فؤادي كي يزد تقواه الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا Sahabatku, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran ulang.